ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang keutamaan-keutamaan beberapa zikrullah, seperti ucapan alhamdulillah yang akan memenuhi timbangan, ucapan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dengan bumi, dan salat dikatakan cahaya, sedekah dikatakan sebagai burhan, dan sabar adalah pelita. Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Sedangkan Quran hujjah, bisa jadi hujjah yang membenarkan kamu atau hujjah yang menyalahkan kamu. Sampai pada kalimat kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kata Nabi di akhir hadisnya, seluruh manusia dalam keadaan berjalan, dalam keadaan mempertaruhkan dirinya, famu'tiquha aw mubiquha, apakah akan menyelamatkan dirinya atau justru menjerumuskan dirinya. Mu'tiquha membebaskan, mubiquha membinasakan. Berarti setiap orang mau tidak mau akan berjalan menuju akhirat, menuju yaumul hisab, hari keputusan, hari perhitungan. Dan masing-masing mempertanggungjawabkan atas dirinya. Fabai'un nafsahu. Dia pertaruhkan dirinya, apakah akan menyelamatkan dirinya atau akan membinasakan dirinya. Artinya setiap orang akibat dari perbuatannya akan kembali pada dirinya sendiri. Berarti mirip, bahkan sama dengan ayat Allah SWT, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa yang dia amalkan akan mempertaruhkan dirinya. Wa kharraja al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban min hadis Ka'ab ibn Ujarah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala an-nasu ghadiyani. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ibn Hibban dari hadis Ka'ab ibn Malik, Ka'ab ibn Ujarah, afwan. Dari hadis Ka'ab ibn Ujarah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi mengatakan manusia itu ghadiyani, ada dua jenis. Ghadiyan ini dari kata yaghdu, seperti hadis tadi kullun nasi yaghdu. Yaghdu fi'ilnya, ghadi isim fa'ilnya. Ghada yaghdu ghadi. وَالنَّاسُ غَادِيَانِ. Manusia itu seperti dua jenis manusia yang berjalan. فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُ نَفْسَهُ وَمُبِقُهَا. Maka masing-masing mempertaruhkan dirinya. Dua jenis manusia tadi. Yang satu, مُعْتِقُ نَفْسَهُ, memerdekakan dirinya. Dan yang lain, مُبِقُهَا, membinasakannya. Demikian diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim fil Hilyah. Wa fi riwayatin akhrajaha At-Tabrani, dan dikeluarkan pula dalam riwayat oleh Tabrani, annasu ghadiyan, manusia itu seperti dua jenis yang berjalan. Fa ba'u nafsahu fa mubiquha, yang satu mempertaruhkan dirinya akhirnya membinasakannya. Wa fadin nafsahu, dan yang satu menebus dirinya dan memerdekakannya. وقال الله عز وجل, dan Allah عز وجل berfirman, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kata Allah, ونفس وما سواها, dan demi jiwa dan apa yang telah dijadikannya. Fa'alhamaha, kemudian diilhamkan kepada jiwa, fujuraha wa taqwaha, kejelekannya dan kebaikannya. Qad aflaha man zakkaha, maka akan mendapatkan falah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan akan sengsara orang yang menghinakannya. Ini juga sama. Allah gambarkan dua jenis jiwa. Yang satu jiwa yang disucikan. Yang satu jiwa yang terhina atau dihinakan. Dan semuanya oleh dirinya sendiri. Oleh amal perbuatan dirinya. Wal ma'na, maknanya, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ, akan falah, akan mendapatkan keberhasilan, kebaikan, kebahagiaan orang yang mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakka nafsahu bi ta'atillah, mensucikan dirinya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham dengan mensucikan diri yang dilarang. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian sucikan diri kalian. Itu maknanya bukan mensucikan dengan amal saleh, tapi maknanya sok suci, merasa diri paling hebat, paling suci. Itu yang dilarang. Maka ayat berikutnya menyatakan Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum, innallaha huwa, biarlah Allah yang maha tahu, bimanit taqwa, siapa yang bertakwa. Jadi jangan saya begini, saya orang suci, saya orang bersih, saya orang yang bertakwa. Jangan, jangan, jangan. La tuzakku anfusakum, kalian jangan sucikan diri-diri kalian. Tapi ayat ini berbeda. Ayat ini berbicara tentang orang yang berupaya untuk membersihkan dirinya dengan amalan saleh. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, akan mendapatkan falah orang yang berupaya mensucikan dirinya. Dan sungguh sebaliknya, akan rugi orang yang menghinakan dirinya atau yang merendahkan dirinya. Artinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita lihat ucapan beliau, Ibnu Rajab rahimahullah. Wal ma'na qad aflaha man zakka nafsahu bi ta'atillah. Maknanya, akan mendapatkan falah orang yang mensucikan dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa khaba man dassaha, dan akan merugi orang yang menghinakannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Fata'atu tuzakkin nafs wa tutahhiruha. Maka yang namanya ketaatan akan membersihkan dirinya. Wa tutahhiruha, dan akan membersihkannya. Fatartafi', maka akan hilang segala macam kotoran-kotorannya. Wal ma'asi tudassi an-nafs, sedangkan maksiat mengotori jiwa. tudassi an-nafs wa tuqmi'uha, dan akan merusaknya. Fatankhafidu, dan akhirnya menjadi rendah. Wa tasiru kalladhi yudassu fit turab, akhirnya jiwanya seperti yang diinjak di dalam tanah atau injak di atas tanah. Ini makna dasa, sesungguhnya diinjak di tanah, kemudian digeser di tanah dengan kaki. Itu makna dasa, yadussu. Seperti kalimat tentang jahiliyah yang mengubur anaknya hidup-hidup. Idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara. Kalau diberitakan dengan berita anak perempuan, mukanya menjadi hitam, cemberut, marah. Imma dipegang ala hunin am yadussuhu fiturab. Imma dipegang dengan hina, dengan malu, atau yadussuhu fiturab. Itu makna yadussuhu fiturab, diinjak di dalam tanah atau dimasukkan dalam tanah dengan kakinya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula kalimat qad khaba man dassaha, akan rugi orang yang merendahkan, menghinakan jiwanya sendiri seakan-akan diinjaknya dengan kakinya dalam tanah. Wa dalla al hadis ala anna kulla insanin fa huwa sa'in fi halaki nafsi. Maka hadis menunjukkan bahwa setiap manusia dalam keadaan berjalan, sa'i, dalam keadaan berusaha. Fi halaki nafsih au fi fakakiha, apakah dalam membinasakan dirinya atau dalam memerdekakannya. Usahanya mesti, asal dia sehat otaknya, tidak majnun, semua berusaha, semua beramal. Sehingga nama yang paling jujur, asdaqul asma, haris wa hammam. Apa makna haris? Yang berusaha. Hammam, yang punya keinginan. Itu nama paling jujur. Karena memang semua manusia punya usaha, semua manusia berupaya dan punya keinginan. Tinggal jenisnya. Ada yang berusaha ke arah baik, ada yang ke arah jelek. Ada yang suka yang baik, ada suka yang jelek. Dan kembalinya pada dirinya. Sehingga kalau usahanya, na'am, kullun nasi yagdu. Itu hadisnya tadi. Setiap manusia sedang berjalan. Semuanya. Gak mungkin dia diam, gak mungkin. Pasti ada yang dikerjakan. Pasti ada yang dikerjakan. Dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan kakinya, dengan semuanya. Nah, yang dikerjakan itu apa? Akan kembali pada dirinya. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia berupaya. Setiap manusia haris. Setiap manusia hammam. Tetapi ada dua jenis. Ada yang mubiquha, ada yang mu'tiquha. Ada yang membinasakan dirinya, dan ada yang membebaskan dirinya. Qala, dikatakan selanjutnya, faman sa'a fi ta'atillah, maka siapa yang berupaya dalam ketaatan pada Allah, faqad ba'a nafsahu lillah. Siapa yang berupaya dalam taat, berarti dia sedang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataqaha min 'adzabih, yang berarti dia menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sa'a fi ma'siyatillah, dan siapa yang berusaha dalam maksiat pada Allah, atau siapa yang berupaya untuk bermaksiat, faqad ba'a nafsahu bil hawan, berarti dia telah mempertaruhkan dirinya untuk kehinaan. Wa awbaqaha bil atham, yang berarti dia membinasakan dirinya dengan dosa-dosa yang mengharuskan, al-mujibah li ghadabillah, yang mengharuskan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iqabihi. Qala Allah 'azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kata Allah, sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman jiwa-jiwa mereka. "Wa amwalahum," dan harta mereka. Dengan apa bayarannya? "Bi anna lahumul jannah." Yaitu dengan jannah. Wa qawluhu, sampai ucapan Allah, "Fastabshiru bi bai'ikum." Maka bergembiralah dengan jual beli kalian pada Allah Taala. "Alladhi bay'tum bih," yang kalian telah lakukan. "Wa dzalika huwal fawzul 'adzim," karena itu adalah kemenangan yang sangat besar. Jual beli yang barakah adalah jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyerahkan diri kita dan harta kita untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada yang menjual dirinya, "ibtigha'a mardhatillah," untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. "Wallahu ra'ufun bil 'ibad." Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Di sini sama juga menjual dirinya pada Allah Taala. Perbedaannya, kalau yang tadi bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka surga, di sini dengan mardhatillah, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi mana? Bayaran dengan surga dengan bayaran keridhaan. Tinggi keridhaan. Barakallahu fikum. Keridhaan lebih tinggi dan lebih umum, lebih am. Tetapi tentunya jannah adalah di antara tanda-tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan berikan jannah kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya. "Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Dalam ayat lain Allah berfirman, katakan, sesungguhnya orang yang rugi adalah mereka-mereka yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. "Ala dzalika huwal khusranul mubin." Ketahuilah bahwasanya itulah kerugian yang sangat nyata. Yaitu yang ruginya pada dirinya sendiri dan pada keluarganya justru di hari kiamat. Kalau dunia itu enggak ada artinya, kecil sekali. Tetapi kerugian yang hakiki, khusranul mubin, kerugian yang sangat nyata adalah nanti, kerugian yaumul qiyamah. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina unzila alaihi وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله. Perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika turun ayat yang memerintahkan وأنذر عشيرتك الأقربين, peringatilah kerabat dekatmu. Ini perintah Allah untuk memberitakan, untuk memberikan peringatan kepada keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika turun ayat ini? Beliau kumpulkan keluarganya. Kemudian berkata, "Ya ma'asyara Quraisy," wahai golongan Quraisy, kabilahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ishtaru anfusakum min Allah." Belilah diri-diri kalian dari Allah. Perhatikan kalimat ini. Agak berbeda, tapi tidak bertentangan makna. Kalau tadi dikatakan, kita jual diri kita kepada Allah SWT. Sekarang, seakan-akan sebaliknya. Belilah diri kalian dari Allah SWT. Artinya, tebuslah diri kalian dari Allah Taala. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku enggak akan bisa mencukupimu dari Allah sedikit pun. Maknanya selamatkan dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Belilah dirimu dari Allah, artinya kamu tebus dirimu jangan sampai diazab oleh Allah Taala. Bagaimana? Ya dengan taat kepadanya. Dengan bertakwa kepadanya, dengan bertauhid. Selamatkan diri-diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. La ughni ankum minallahi syai'a, karena aku enggak akan bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Perhatikan, ini suku kabilah Rasulullah sendiri. Rasulullah katakan, aku enggak bisa mencukupimu. Taib lebih khusus lagi. Bukan hanya sukunya, keluarganya. Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai turunan Abdul Muttalib. Turunan kakeknya, berarti kerabat dekatnya. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku enggak bisa mencukupimu di sisi Allah sedikit pun. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya Bani Abdi Manaf, wahai turunan Bani Abdi Manaf, selamatkan diri-diri kalian. Ishtaru anfusakum minallah. Belilah diri kalian, tebuslah diri kalian dari Allah SWT. Ya Bani Abdil Muttalib, ishtaru anfusakum minallahi. Selamatkan diri kalian dari Allah. Lebih khusus lagi disebut satu persatu. Ya ammat Rasulullah SAW. Ya Safiyyah. Wahai bibi Rasulullah SAW. Selamatkan dirimu. Aku enggak bisa mencukupimu. Ya Fatimah. Binti Muhammadin SAW. Anaknya sendiri. Aku enggak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Ishtariya anfusakuma minallah. Belilah diri kalian, tebuslah diri kalian dari Allah. La amliku lakuma minallahi syai'a. Aku tidak memiliki untuk kamu berdua sedikit pun di hadapan Allah Taala. Artinya kalau la samahallah, kalau sampai anaknya sendiri kafir, enggak bisa diselamatkan. Pamannya sendiri kafir, enggak bisa diselamatkan. Enggak bisa menyelamatkan Abu Jahal, enggak bisa menyelamatkan Abu Thalib. Bahkan diriwayatkan sampai riwayat yang paling lemahnya. Tidak ada yang menunjukkan Rasulullah SAW bisa menyelamatkan Abu Thalib. Semua riwayat-riwayat yang Rasulullah SAW memohon untuk diringankan adabnya Abu Thalib ila akhir, tetap tidak selamat Abu Thalib. Bahkan diriwayatkan, masih Rasulullah SAW meminta pada Allah ringankan lagi. Tentunya seringan-ringannya adab tetap mengerikan. Maka Rasulullah tetap kesian. Tetap menginginkan, selamatkan. Bahkan diriwayatkan dari riwayat yang paling bawahnya, meratap Abu Thalib, memegang Rasulullah SAW, ingin diselamatkan. Maka Rasulullah SAW meminta lagi pada Allah Taala, sampai Allah rubah wujud Abu Thalib, yang memegang kakinya dengan wujud yang menjijikkan, sehingga Rasulullah SAW dorong dengan kakinya ke dalam neraka. Hilang rasa kasihannya, hilang rasa ibanya ketika Allah rubah wujudnya, dan kemudian Rasulullah SAW mendorongnya, dirubahnya sejelek amal perbuatan kufurnya. Baru Rasulullah SAW merasa jijik dan dorong dengan kakinya agar lepas kakinya dari pegangannya, dan kemudian didorong ke dalam neraka. Selesai sudah. Tidak bisa diselamatkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Qala, dikatakan ketika Allah katakan andir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu, maka Allah SWT menyatakan seperti itu, bahwa aku enggak bisa menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu amalanmu sendiri. Kalau kalian mukmin bisa dibela. Bisa. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku bisa membela engkau di sisi Allah Taala. Artinya kalau ada kalimat itu, dia masuk Islam, akan bisa dibela. Tapi enggak ada kalimat itu, Rasulullah SAW tidak bisa membela. Wa fi riwayah li Muslim annahu da'a Quraisy. Quraisyan. Dalam riwayat Muslim, Nabi memanggil Quraisy. Fajtama'u, maka berkumpullah mereka. Fa'amma wa khassa. Amma wa khassa artinya berbicara secara umum dan berbicara secara khusus. Faqala ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai turunan Bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah ibn Ka'ab, wahai turunan Murrah ibn Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdishams, wahai turunan Abdishams, anqidhu anfusakum minan nar. Kalimat-kalimat atau nama-nama yang disebut ini adalah nama-nama tokoh Quraisy yang nanti turunannya dari turunan pecahan Quraisy. Siapa Quraisy? Quraisy adalah turunan Murrah ibn Ka'ab, turunan Abd Shams, turunan Abd Manaf, Bani Abd Manaf, Bani Abd Shams, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Murrah ibn Ka'ab. Itu Quraisy. Ya Bani Abd Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sampai yang khusus, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena aku tidak bisa memiliki untuk kalian sedikit pun di hadapan Allah nanti. Ini jelas mendukung hadis yang sedang kita bahas, yaitu kullun nasi yaghdu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berupaya, apakah dia menyelamatkan dirinya atau justru mencelakakan dirinya. Artinya masing-masing bima kasabat rahina, masing-masing dengan apa yang dia lakukan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Berbuat baik, baik untuk dirinya, berbuat jelek, jelek untuk dirinya. Wa kharraja Tabrani wal Kharaiti min hadis Ibn Abbas marfu'an. Man qala idza asbaha. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Kharaiti dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu'. Siapa yang mengucapkan ketika pagi hari subhanallah wa bihamdih alfa marrah, 1000 kali, faqad ishtara nafsahu minallahi ta'ala, berarti dia telah menebus dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana min akhiri yaumihi atiqan minan nar, dan di akhir harinya dia menjadi golongan orang yang diselamatkan dari api neraka. Nah, diriwayatkan oleh Al-Haitsam dalam Majma'. Qala rawahu Tabrani fil Awsat, tetapi di situ ada seorang yang lam a'rifhu, seorang yang tidak dikenal, majhul, dan itu termasuk kelemahan sebuah hadis. Adapun disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bukan 1000 kali tetapi 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Wa qad ishtara jama'atun min as-salaf anfusahum min Allah 'azza wa jalla bi amwalihim. Di antara jamaah dari kalangan salaf, ada yang menebus diri-diri mereka dengan harta-harta mereka. Faminhum man tasaddaqa. Bagaimana menebus dirinya dengan hartanya? Di antara mereka ada yang bersedekah bimalihi, dengan hartanya. Ke Habib Abu Muhammad. Seperti diriwayatkan dalam Hilya, Habib Abu Muhammad mensedekahkan semua hartanya ingin menebus dirinya. Wa minhum man tasaddaqa biwaznihi. Sebagian salaf ada yang bersedekah seberat dirinya. Fiddah 3 marrat atau 4. Setimbangan dirinya dikali 3 atau dikali 4. Perak, bukan emas. Seperti Khalid At-Tahan. Wa minhum man kana yajtahid bil amal salihah. Di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh dengan amalan yang salihah. ingin menebus dirinya. Wa yaqulu innama ana asiru asirun as'a fi fakaki raqabati. Kata orang tersebut rahimahullah, aku adalah tawanan Allah Subhanahu wa taala dan aku hidup untuk berupaya menyelamatkan diriku dan memerdekakan diriku. Minhum Amr ibn Utbah, di antara mereka adalah Amr ibn Utbah. Wa kana ba'duhum yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihah biqadri diyatihi. Di antara mereka ada yang bertasbih setiap harinya 12,000 tasbih biqadri diyatihi, sesuai dengan diatnya, tebusannya. Ka'annahu qad qatala nafsahu, seakan-akan dia telah membunuh dirinya, dia harus menebus dirinya. Fahuwa yaftakuha bidiyatiha, maka dia membebaskannya dengan diatnya. Berkata Al-Hasan, al-mu'min fid dunya kal asir. Al-Hasan juga berkata, seorang mukmin di dunia seperti tawanan. Yang dipikirkan adalah yas'a fi fakaki raqabati, berupaya bagaimana dia membebaskan dirinya dari tawanan. Bagaimana membebaskan dirinya dari raqabah. La ya'man syai'an hatta yalqa Allah, dia selalu tidak pernah merasa tenang sampai bertemu Allah Azza wa Jalla. Wa qala ibn Adam, dan berkata Ibn Adam, wahai anak Adam, innaka taghdu aw taruhu fi talabil arbah. Wahai anak Adam, kalian berjalan di pagi hari, kalian berjalan di sore hari untuk cari keuntungan. Falyakun hammuka nafsak, hendaklah kalian jadikan pikiranmu tentang dirimu. Jadikanlah hammuka, apa yang paling penting bagimu adalah dirimu. Fainaka lan tarbah mislaha abada, karena engkau tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang seperti keuntungan dirimu sendiri. Artinya bagaimana engkau bisa menyelamatkan dirimu, itu keuntungan yang terbesar. Demikian kata Al-Hasan rahimahullah, wahai anak Adam, kalian berjalan di pagi hari, berjalan di sore hari untuk cari keuntungan. Padahal tidak ada keuntungan yang lebih besar daripada engkau bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Maka kalau engkau bisa menyelamatkan dari adab Allah, itu keuntungan yang paling besar. Falyaj'al hammuka nafsak, jadikan kepentinganmu adalah keselamatan dirimu sendiri. Demikian kata beliau rahimahullah. Fainaka lan tarbah mitlaha abada, karena engkau enggak akan bisa mendapatkan keuntungan yang seperti itu abada, selama-lamanya. Qala Abu Bakar ibn Ayyash, qala li rajulun marratan wa ana syab. Kata Abu Bakar ibn Ayyash, ada yang berkata kepadaku seseorang, wa ana syab, dalam keadaan aku masih muda. Orang itu berkata kepadaku, khallus raqabataka mastata'ta fid dunya min rikil akhirah. Orang itu berkata kepadaku dalam keadaan aku masih muda, khallis raqabataka, bebaskanlah dirimu sebisamu di dunia ini dari belenggu akhirat. Bebaskanlah dirimu di dunia ini dari belenggu akhirat. Fa inna asiral akhirati ghairu mafkukin abada, karena belenggu akhirat tidak akan bisa lepas selama-lamanya. Qala fa wallahi ma nasituha ba'du, kata Abu Bakar bin Ayyash, sungguh aku enggak pernah lupa sampai sekarang. Sejak muda diberitahu oleh seseorang, merdekakan dirimu mumpung kamu di dunia dari belenggu-belenggu akhirat. Sebab kalau engkau sudah terbelenggu di akhirat, engkau enggak akan bisa lepas. Maka selama engkau masih di dunia, maka selamatkan dirimu dari belenggu-belenggu akhirat. Artinya belenggu-belenggu azab. Dan semua amalan jelek dan dosa merupakan belenggu. Sesuai dengan ukurannya. Semakin besar belenggunya. Ila akhir. Dan itu bisa kita melepasnya, bisa menguranginya, bisa di dunia. Masih bisa. Dengan istighfar, minta ampun, berhenti, taubat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah dia masuk dalam belenggu akhirat, sudah tidak bisa dilepas lagi. Fa inna, karena sesungguhnya belenggu akhirat ghairu mafkukin abada, tidak akan bisa lepas selama-lamanya. Wallahi ma nasituha ba'du, sungguh aku tidak pernah lupa setelah itu. Wa kana ba'du salaf yabki, dan sebagian salaf menangis dan berkata, laisa li nafsan, aku tidak punya dua jiwa. Innama li nafsun wahidah, sesungguhnya aku hanya punya satu jiwa. Idza dhahabat lam ajid ukhra, kalau yang satu pergi maka aku tidak dapat yang lain. Wa qala Muhammad ibn al-Hanafiyah, berkata Muhammad ibn al-Hanafiyah cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, inna Allah azza wa jal ja'ala al-jannah thamanan li anfusikum, sesungguhnya Allah telah menjadikan surga sebagai harga bayaran buat jiwa-jiwa kalian. Fala tabi'uha bighairiha, maka jangan kalian jual jiwa kalian dengan selain jannah. Allah jadikan surga sebagai bayaran harga buat jiwa kalian. Maka jangan sampai kalian jual jiwa kalian dengan selain jannah. Sayang sekali. Kalau kamu tahu harga dari barang ini 1 miliar, kemudian dijual 100 ribu, maka kamu akan mengatakan orang itu bodoh sekali. Kamu jual 100 ribu, itu harganya 1 M. Akan kamu katakan orang ini dungu. Tentunya lebih tinggi dari M adalah jannah. Harga jiwamu ini surga. Kemudian kamu jual untuk dunia, untuk cari keuntungan dunia. Kecil sekali. Sayang. Sayang. Itu harganya jannah. Harganya adalah jannah. Maka dikatakan, la tabi'uha bighairiha, maka jangan jual kecuali dengan jannah. Qala man karamat nafsahu alaihi lam yakun lidunya indahu qadar. Siapa yang memuliakan dirinya atasnya, ini menjadikan dirinya sesuatu yang berharga, tidak akan dijual dengan harga murah. Dia akan jual dengan jannah. Orang yang seperti ini, lam yakun lidunya indahu qadar, maka niscaya bagi orang ini, dunia enggak ada kadarnya. Dunia enggak ada kadarnya. Wa qila lahu min a'zamin nasi qadran. Pernah ditanya, man a'zamun nasi qadran? Siapa yang paling besar di antara manusia kedudukannya, kadarnya, harganya? Qala man lam yarad dunya kullaha li nafsihi khatara. Orang yang paling berharga jiwanya adalah orang yang melihat dunia seluruhnya tidak ada apa-apanya. Berarti semakin orang itu hubbud dunya, maka jiwanya semakin murah, semakin rendah. Tapi justru orang yang mencarinya akhirat, mencarinya jannah, maka jiwanya berharga, jiwanya mulia, tinggi. Karena memang harganya surga. Gak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan kalaupun, Rasulullah SAW maaf ya, kalaupun dia diancam dengan ancaman yang paling mengerikan di dunia, dia gak khawatir. Karena yang dia cari adalah jannah. Dan itulah tentunya gambaran para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan sebelum mereka para anbiya, yang mereka ditawarkan segala macam kedudukan dunia, gak digubris. Berapa kali Rasulullah SAW didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menawarkan sekian keutamaan dunia. Rasulullah SAW menolaknya. Bahkan dikatakan, kalau matahari diberikan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadha din, untuk aku tinggalkan agama ini, aku tidak akan tinggalkan. Hingga tegaknya agama ini, au amutu dunah, atau aku mati karenanya. Ini Rasulullah SAW. Karena harganya sangat tinggi, sangat mulia. Jannah. Sehingga tidak mau dibeli dengan dunia. Man a'zamun nasi qadran. Siapa yang paling tinggi kedudukannya di antara manusia? Yang paling tinggi kedudukan dirinya adalah yang paling menganggap kecil dunia. Yang lebih mementingkan akhirat. Wa ansyad ba'dul mutaqaddimin. Dan seorang para ulama terdahulu menyebutkan syair. Asaminu bin nafsin nafisati rabbaha. وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تملك الأخرى فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهبت ثمن. Athaminu bin nafsi annafisati rabbaha. Telah diberi harga bin nafsi bagi jiwa ini annafisa. Dengan sangat tinggi harganya. Oleh siapa? Rabbnya. Walaysa laha fil khalqi kullihim thamanu. Sedangkan tidak ada bagi yang lain dari makhluk-makhluk ini seluruhnya thamanu. Tidak ada harga. Allah hargai jiwa seorang mukmin dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan yang selain itu di dunia ini tidak ada harganya. Biha tumlakul ukhra. Maka dengan itu, sesuatu dimiliki oleh yang lain. Karena di dunia ini semua tidak ada harganya. Mudah. Ini memiliki yang itu memiliki yang ini. Fa'in ana bi'tuha. Kalau aku jual diriku bishay'in minad dunya, dengan sesuatu dari dunia, fadhaka huwal ghaban, maka itu adalah kerugian. Jiwa diberi harga yang sangat tinggi, sedangkan dunia tidak ada harganya. Ini sesuai dengan hadis yang menyatakan, law kanati dunya tusawi janaha ba'udah. Kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, maka enggak akan diberikan pada orang kafir syurbata ma'in. Enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Artinya, kalau saja dunia ini ada harganya, sesayap nyamuk saja, enggak akan diberikan pada orang kafir. Akan diberikan pada orang yang beriman. Tetapi karena tidak ada, la tusawi janaha ba'udah, enggak ada nilainya sesayap nyamuk pun, maka Allah berikan pada orang mukmin, pada orang kafir. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek, Allah berikan pada orang fasik, Allah berikan pada munafik, Allah berikan pada semua. Tayyib. Maka ini dikatakan oleh penyair tadi, oleh para ulama. Kalau aku jual diriku bishay'in minad dunya, fadhaka huwal ghaban, maka itu ghabun, kerugian yang nyata. La in dhahabat nafsi bidunya usibuha. Kalau hilang jiwaku dengan dunia yang aku dapatkan. Laqad dhahabat nafsi wa qad dhahabat thaman, yang berarti jiwaku hilang dan sekaligus hilang pula harganya. Hilang nilainya. Hilang nilainya artinya menjadi rendah. Hilang harganya. Intaha. Selesai hadis yang kita bahas, alhamdulillah, yang ke-23. Berarti masuk insyaallah pertemuan berikutnya ke hadis yang 24. Bismillahirrahmanirrahim.